Kolose pas 4. Pembuat para pemekel, patutang tur becikang jeragan semetone, marep ring ruang tatadan semetone. Elingang je, mungwing semeton taler medue pemekel ring suargan. Sampunang je semeton rered ngastawa, tur sayage sejeroning pengastawan, sahe kedulurin antuk atur panyuksme ring ide sangyang widiwase. Tur astawayang taler tiang, mangde ide sangyang widiwase, ledang mapaice sele sane becik buat midarta yang sabdan idane, inggih punike neleh tehang pepingitan ide sang Kristus, sane ngawinang tiang mepangkeng sekadi mangkin. Astawayang je, mangde tiang preside midarta yang sabdane punike sebecik-becikne sekadi patutipun. Marep ring anake, sanetan percaya ring ide sang Kristus Yesus, semeton patut melaksana saha wicaksana, tur rikalaning semeton poleh sele, gunayang je punike sebecik-becik ipun. Bebaosan semetone patut tansah ngulangunin, malihe semeton patut uning wehen pesaur sane becik, marep ring pitaken-pitaken anake suang-suang. Tikikus, semeton irage sane kinasih, pengayah sane setia tu, miwah timpal tiange memarekan sejeroning pekarian ide sang penembahan, ipun pacang midar tayang ring semeton seluiring paindikan tiange. Punika winanipun, tiang ngutus ipun ngerauhin semeton, buat ngelipur semeton mesrane mepidarte ring semeton, indik kewentenan tiange sareng sami. Onesimus, semeton sane kinasih, miwah sane setia tu, sinalih tunggil saking pesamuan semetone, taler rauh nyarengin ipun. Ipun sareng kalih pacang ortiang ring semeton, seluiring paindikan sane nibenin tiang irike. Pengayu bagia pebuat semeton saking Aristarkus, sane mepangkeng sareng tiang, semalihe saking Markus, misanan Barnabase. Semeton sampun pada nampi pebesen indik ipune, mangde semeton nampi ipun, yening ipun ngerauhin semeton. Semalihe pengayu bagia saking Yesus, sane kewastanin Justus. Wantah ipun sareng tetiga anak Yahudi, sane percaya ring ide yang Yesus, sane mekarya sareng-sareng ring tiang, mangde anake dados kaulan ide sang yang widiwase, tur ipun make tetiga banget pisan nulungin tiang. Pengayu bagia saking Epapras, warga pesamuan semetone, miwah parekan ide sangyang Yesus Kristus. Ipun dan rered-rered ngastawa yang semeton, mepinunas ring ide sangyang widiwase, mangde semeton kepagehang, dados anak sane sampun jatiwikan, semaliha andel pisan, tur sahen nekengati ninutin pekarsan idan. Tiang newek sampun muktiang, indik kesaratan ipune mekarya pebuat semeton, malihe pebuat pesamuane ring kota Laodikia, miwah kota Hierapolis. Pengayu bagio saking Dani Lukas, dokter iragane sane sayang, miwah saking Demas. Rauhang je pengayu bagian tiange, pebuat para semeton sane wenten ring kota Laodikia, miwah ring semeton nimpa, miwah ring pesamuane sane wenten ring umah ipune. Sesampune semeton memaos surat puniki, usahayang je, mangde surate puniki taler kewacen sejeroning pesamuane ring kote Laodikia. Kadiasa punike taler semeton patut maosin surat sane pacang kekirim antuk pesamuane sane ring kote Laodikia. Semalihe, semeton patut miteketin Arkipus, mangde ipun muputang pekarian sane sampun keserahang ring ipun, sejeroning ngayahin ide sang penembahan. Tiang nulis surat puniki antuk liman tiang inewek, pengayu bagia saking tiang Paulus. Sampunang jelali ring ante, sane negul tiang. Sih peswecan ide sang yang widiwase nyarengin semeton.